الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. جماعة سبحانه yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat yang ke-84 dan setelahnya dari surah Hud, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan kepada kita tentang Nabiullah Shu'aib. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ila Madyan akhahum Shu'aib, dan kami mengirim ke negeri Madyan saudara mereka yang bernama Shu'aib, yang mereka tentunya sangat paham siapa Shu'aib, kejujurannya, ketulusannya, kebaikannya sebelum diangkat menjadi nabi. Dan demikian seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nampak kebaikan padanya sebelum diangkat menjadi seorang nabi, sehingga tidak ada yang mereka bisa dustakan. Baik, kecuali memang kebenaran yang mereka dustakan. Karena pembawa berita, pembawa nubuah, mereka akui sebagai orang jujur. Seperti Nabi kita Muhammad alaihissalam, mereka yang menggelarinya As-Sadiqul Amin. Jadi ketika beliau membawa kebenaran, maka sesungguhnya yang mereka tolak adalah kebenaran itu. Baik. Karena Rasul mereka sendiri yang meyakininya sebelum jadi nabi adalah orang terpercaya, orang amanah. La haula wa quwwata illa billah. Nanti setelah diangkatnya menjadi nabi dan penentangan mereka, barulah mereka memberi julukan yang macam-macam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan pendusta lah, dikatakan tukang sihir lah, atau yang tersihir, macam-macam. Dikatakan orang gila dan julukan-julukan yang lainnya, agar supaya orang lari dari kebenaran. La haula wa quwwata illa billah. Padahal mereka sangat tahu bahwa apa yang mereka sematkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat buruk tadi itu sebenarnya tidak ada. Mereka sangat paham tentang waras sehatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat paham tentang kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketulusan, kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ila Madyana akhahum Shu'aib, kami mengirim ke negeri Madyan saudara mereka Shu'aib sebagai seorang rasul. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Coba kita perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya qaumi. Shu'aib menyeru kaumnya. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ajaran dan ajakan seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terkecuali. Semuanya mengajak kepada mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada manfaat dari penghambaan diri kepada Allah kalau dicampur dengan penghambaan diri kepada selainnya. Baik. Karena itu dikatakan musyrik. Baik. Yang dilakukan adalah kesyirikan, sementara Allah sangat tidak senang dengan kesyirikan ini. Barakallahu fikum. Menyembah Allah juga menyembah yang lainnya. Maka Nabiullah Shu'aib mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahin ghairu. Ini seruan pertama, seruan untuk mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya, dan ini tidak boleh. Harus murni penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wala tanqusul mikyala wal mizan, dan jangan kalian mengurang-urangi takaran dan timbangan. Dan mereka penduduk negeri Madian ini makruf dengan kecurangannya dalam berdagang, dalam berbisnis. Diingatkan, wala tanqusul mikyala wal mizan, jangan kalian mengurang-urangi hak orang dalam takaran dan timbangan. Baik. Semua bentuk muamalah jangan pernah ada kecurangan di dalamnya. Baik. Karena kita bermuamalah, kita dagang, kita bisnis, bukan cuman keuntungan dan laba yang kita harapkan, tapi kita harapkan keberkahan, al-barokah, keberkahan dari usaha tersebut, dagang tersebut. Baik. Keberkahannya. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan tentang masalah dagang ini. Kata beliau, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Al-bay'an, dua orang yang bertransaksi, penjual dan si pembeli. Bil khiyar, bil khiyar itu disebutkan para ulama kita adalah khiyarul majlis. Walaupun sudah terjadi transaksi, tapi kedua orang ini masih di majlis akad, masih ada khiyar namanya. Khiyar itu adalah pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Apakah yang membatalkannya si penjual atau si pembeli? Masih boleh membatalkannya walaupun sudah transaksi, walaupun barang sudah diserahkan, uang sudah diambil. Jadi masih di majelis akad. Jadi kemudian dia mengatakan, "Oh, enggak jadi ana jual sini. Sini tapunya, ini enggak pedoi." Jadi atau kebalikannya, si penjual, si pembeli membatalkan, "Apa anda jadi beli? Ini ngapa barang mana tapi pedoi?" Ini ketika di majlis akad. Barakallahu fikum. Dan tidak ada kecurangan dalam masalah ini, dan bukan pengkhianatan. Sesuatu yang sah-sah saja, boleh-boleh saja dalam syariat kita. Jadi, membatalkan transaksi dalam majlis-majlis akad namanya. Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Tapi kalau sudah berpisah dan satunya balik, maka itu namanya iqalah, namanya iqalah. Baik, namanya iqalah. Tidak boleh lagi dia kembalikan kecuali keridhaan di pihak yang lain. Si pembeli datang membawa barang yang telah dia beli ke si penjual setelah berpisah. Baik, afwan ana tidak jadi beli ini. Ana begini begini begini, tidak bisa. Baik. Si penjual boleh mengatakan tidak bisa, karena itu barang bukan milik saya lagi, itu sudah milik anda. Tapi kalau dia mau menerimanya, ya karena alasan mungkin kasihan, maka boleh dan dia mendapatkan pahala. Si pembelinya, si penjualnya ini akan mendapat pahala ketika orang tadi menyerahkan balik barang yang sudah dibeli, walaupun itu tentunya kerugian di pihak siapa? Pihak penjual. Tapi ketika dia menerimanya, maka dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aqala musliman aqala Allah atharatahu yaumil qiyamah." Jadi, barang siapa yang menerima barang balik dari si pembeli, jadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dia nanti di hari kiamat. Ini kan sama seperti memberi maaf, kan begitu? Sebenarnya si penjual sudah rugi, rugi peluang minimal. Barang sudah diambil, kan begitu? Uang sudah diterima. Tapi kemudian datang orang yang kedua, cari barang yang sama, ternyata sudah habis. Ya kan? Tapi itu yang tadi yang terakhir. Seandainya barang itu tidak jadi dari pembeli yang pertama tadi, ya kan bisa dibeli oleh orang yang kedua ini. Tapi karena sudah diambil, akhirnya dibalikin ulang. Ya peluang ini sudah tidak ada lagi. Tapi nunggu peluang berikutnya. Maka ketika dia menerima barang yang dikembalikan oleh si pembeli, maka Allah Subhanahu wa taala menerima barakallahu alasan-alasan dia, dan Allah akan memaafkannya nanti di hari kiamat. Barakallahu fiik. Ini al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Kalau dua-duanya si penjual dan pembeli sadaqa, jujur dalam jual belinya, wa bayyana dan menerangkan barangnya atau harganya. Barakallahu fiikum. Dua-duanya jujur. Bukan cuma si penjual, tapi si pembeli juga harus jujur. Barakallahu fikum. Baik. Misal ada orang bawa kambing 4 ekor. Bawa kambing 4 ekor. Bertemu dengan orang. Mau diapain itu kambing? Mau jual. Berapa? 6 juta. 4 ekor 6 juta. Dalam benak dia murah sekali ini. Jangan-jangan ini si penjual kambing ini tidak tahu harga atau bagaimana. Di pasar saja 3 juta satu ekor, ini 6 juta 4 ekor. Berapa, Pak? Diterangkan, Pak, ini murah ini. Ya kan? Boleh jadi si penjual tidak tahu harga, maka diingatkan tentang harga. Dia bilang, enggak, kita tahu harga mahal ini kambing, mar kita mau cari duit cepat ini dia. Sini 6 juta jualnya 4 ekor. Nah ini kan ada kejujuran dari siapa? Dari si calon pembeli. Fa in sadaqa wa bayyana, jujur kedua-duanya. Barakallahu alaikum. Jujur kedua-duanya, pembeli dan penjual. Fa in sadaqa wa bayyana ya ini memberikan keterangan penjelas atas barang yang dijual ini misalnya. Barakallahu fikum. Ini tapi oto. Baik. Enggak usah mahal-mahal, 7 juta saja. Baik. Ini aja kendakan. Ini sudah hancur, sudah ini, semar. Jadi aja sendiri. Baik. Mesinnya masih bagus walaupun sudah 4 kali tenggelam ini. Barakallahu fikum. Satu kali tabrakan misalnya. Lihat aja sendiri. Oh iya, enggak apa-apa. Barakallahu fikum. Diberi keterangan penjelas sehingga tidak ada apa tipuan di balik transaksi ini. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Coba perhatikan, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan pada apa? Pada keberkahan. Bukan pada keuntungan duniawiyah. Barakallahu fikum. Karena di dalam ayat ini yang kita akan bacakan nanti ini, keuntungan yang betul-betul diperoleh dari kejujuran dalam bertransaksi itu lebih bagus, lebih banyak kebaikannya ketimbang keuntungan duniawiyah. Boleh jadi barakallahu fikum, untungnya secara duniawi rupiah itu berlipat-lipat ganda, tapi ditipu, dia melakukannya dengan cara tipuan, tidak ada berkahnya sama sekali. Untungnya banyak, tapi entah lari kemana itu duit. Terkadang ada penjual, tiba-tiba itu kumpik untung, tak lari kemana semua. Kenapa? Tidak ada berkah. Tidak ada keberkahan. Barakallahu fiikum. Tapi kalau walaupun misalnya untungnya alhamdulillah, semuanya kita syukuri, tapi kita peroleh dengan cara yang halalan, thayyiba, barakallahu fiikum, maka keberkahannya luar biasa. Keberkahannya luar biasa. Anak-anak yang kita beri makan dari hasil kerja yang jujur, tidak ada unsur syubhatnya apalagi haramnya. Anak-anak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang badengar. Barakallahu fikum. Istri juga demikian. Barang-barang yang kita beli bermanfaat. Baik. Tapi kalau anak-anak diberikan dari harta yang haram hukumnya, dari cara perolehan yang tidak syar'i, boleh jadi banyak, Tapi entah kemana, tidak ada keberkahannya. Anak-anak bandel, barakallahu fiikum. Uang entah kemana, hilanglah, dicuri orang lah, macam-macam lah. Atau barang dibeli entah anda, tidak ada manfaatnya, tidak ada keberkahan padanya, barakallahu fiikum. Fa in shadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Dua-duanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Si penjualnya dengan uang yang dia terima beserta labanya, dan si pembeli harta atau barang yang dia beli, dia mendapatkan kemanfaatan padanya. Barakallahu fikum. Wa in kadzaba wa katama. Dan kalau dua-duanya menyembunyikan, barakallahu fikum, dan berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, diambil, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada berkahnya, walaupun untungnya banyak. Barakallahu fikum. Maka Nabiullah Syuaib, setelah mereka diajak untuk bertauhid, yang kedua diajak untuk berlaku jujur dalam bermuamalah. Kata Nabiullah Syuaib, inni arakum bi khair wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhir. Sesungguhnya aku melihat kalian ini berada di atas kebaikan, yakni tidak curang sekalipun kalian dapat laba. Tahib. Tanpa kecurangan pun kalian sudah cukup. Barakallahu fikum. Tanpa harus anda melakukan berbagai macam trik dan makar dalam jual beli, kalian sudah mendapatkan keuntungan, tidak perlu lagi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini arakum bi khair wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhin. Aku sangat khawatir atas kalian kalau terus menerus di atas kesyirikan ini, terus menerus di atas penyimpangan ini, curang dalam jual beli, aku khawatir atas kalian azab yang sangat meliputi kalian. La haula wa la illa billah. Bayangkan nanti di hari kiamat, semua orang akan datang berduyun-duyun ke dia. Kalau 30 tahun dia dagang, dia curang dalam dagang, 1 ons saja atau setengah ons per kilonya. Barakallahu fikum. Berapa ribu orang yang bertransaksi dengan dia ini selama dia hidup, selama 30 tahun dia jualan. Masalah gulanya, masalah berasnya, macam-macam yang dijual. Barakallahu fikum. Dan semua orang akan datang berduyun-duyun dia, kedui ke dia nanti di hari kiamat mencari haknya. Mana tapi hak. Barakallahu fikum. Yang pada hari itu tidak ada lagi sesuatu yang bisa dipakai untuk membayar kecuali amal soleh. Sehingga ketika habis amal solehnya, maka dialah yang dicap oleh Rasulullah sebagai orang yang rugi, orang yang bangkrut. Barakallahu fikum. Dan orang di hari kiamat nanti menjadi kikir. Barakallahu fikum. Semua hak dia tuntut, sekecil apapun. Sekecil apapun haknya dia akan tuntut, karena dia sangat butuh kebaikan. Barakallahu fikum. Uang sepeser, uang pokoknya dia minta semua. Barakallahu fikum. Jangan bilang nanti lebih banyak baru dia tagi, dia minta, nyanda. Sekecil apapun yang merupakan hak dia, dia tuntut nanti di hari kiamat. La haula wa quwwata illa billah. Wa ya qawmi awful mikyala wal mizana bil qist. Wahai kaumku, dengan lembut Nabiullah Syuaib mengajak kaumnya, wahai kaumku, awful mikyal, tunaikanlah takaran dan timbangan bil qist, dengan jujur, dengan adil. Kalau engkau menjual, kalau engkau membeli, barakallahu fikum. Baik, si pembeli juga ini jangan dikira cuma penjual yang, barakallahu fikum, yang berpeluang untuk curang, si pembeli juga. Baik, banyak pembeli yang curangnya luar biasa. Baik, ngambil luar biasa. Baik, minta bonus, kalau enggak dikasih ngambil sendiri. Tambah kuat. Taib, la haula wa illa billah. Giliran sudah harus dibayar ya, kenapa? Taib nota. Taib. Apalagi dia bilang, potong jadi DP ekor ya. Taib. Dia potong lagi DP ekor. DP ekor yang mungkin sekian juta, sekian ratus ribu, sekian puluh ribu. Yang 10 ribu itu dia potong. Kenapa? Potong yang DP ekor. La haula wala illa billah. Baik. Ini banyak sekali perkara-perkara yang perlu diketahui oleh para pedagang sesungguhnya di dalam syariat kita ini. Karena kitabul buyu, kitab tentang jual beli dalam syariat kita ini tebal, luar biasa. Barakallahu fikum. Perlu banyak belajar siapapun yang berdagang. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, la yabi ahadun fi suqina hadza illa man qad tafaqqah. Tidak boleh seorang pun ada yang jualan di pasar kami kecuali orang yang telah belajar. Belajar berdagang. Belajar berdagang ini adalah hukum-hukum perdagangan dalam syariat kita ini. Barakallahu fikum. Tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur barakallahu fikum jahalah. Baik. Dari yang lainnya, dari syarat-syarat untuk dikatakan halal dan sahnya jual beli transaksi itu. Jadi bukan cuma sekedar beli terus jual dapat untung laba dari penjualan dan pembelian itu, bukan. Ahkam sangat banyak barakallahu fikum di dalam syariat kita ini. Sehingga butuh kita belajar barakallahu fikum tentang masalah perdagangan, hukum-hukumnya sangat banyak. Baik. Wala tanqusul mikyala wal mizana inni araakum bi khairin wa inni akhafu 'alaikum 'adzaaba yawmin muhiit wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist. Wala tabkhasun naasa asyaa'ahum, jangan kalian kurang-kurangi harta orang, barang orang. Baik. Apapun. Baik. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan jangan kalian melakukan pengerusakan di atas muka bumi. Pengerusakan yang dimaksud adalah merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan hukum Allah dirubah, akan turun bala, turun azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bukan yang dimaksud di sini adalah melakukan penebangan hutan, pembakaran hutan dan penggalian macam-macam. Memang adalah pengerusakan. Tapi yang dimaksud di sini adalah perbuatan melanggar syariat sehingga apa? Turun azab Allah Subhanahu wa taala, turun bala, turun musibah sehingga semuanya rusak. Barakallahu fikum. Sehingga semuanya rusak. Terjadi gempa, terjadi gunung meletus, terjadi tsunami, terjadi gara-gara dosa. Barakallahu fikum. Rusaknya luar biasa. La haula wa illa billah. Ini yang dikatakan wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Ini dua. Dua ajakan Nabi Syuaib, ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ajakan untuk berlaku jujur dalam muamalah. Bukan cuma dagang, apapun. Barakallahu fikum. Urusan jasa juga termasuk sewa menyewa apapun, harus apa? Dengan kejujuran. Barakallahu fikum. Dengannya insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan biidznillahi tabaraka wa taala. Ya ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.